Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani wa syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Para hadirin, ikhwan dan akhwat, para jamaah di Muskat dan dimanapun anda berada, kita melanjutkan bahasan kita tentang fiqh al-asma al-husna, itu mengenal kandungan-kandungan makna dari nama-nama Allah yang terindah. Tidak lain, benar-benar kita mempelajari nama-nama Allah menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sehari-hari kita mengamalkan nama-nama Allah, ya kita meyakini Allah Maha Pemberi Rizki, Allah Maha Menjaga, Allah Maha Mengurusi, ya Allah Maha Baik. Nama-nama itu kalau kita selalu bawa dalam hati kita, maka kita tentram dalam kehidupan ini. Kita tahu bahwasanya tempat bersandar kita adalah penguasa alam semesta yang di tangannya segala perkara, yang jika ingin menghendaki sesuatu hanya mengatakan kun fayakun. Jadi maka terjadilah. Di antara sekian nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Hadi, ya. Al-Hadi. Al-Hadi sebagaimana kita tahu Maha Pemberi Petunjuk. Maha Pemberi petunjuk, dan diambil dari kata hada, ya, yaitu memberi ya hada yahdi al-hadi, yang Maha Pemberi petunjuk. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innallaha lahadi alladziina aamanu ila siratin mustaqim. Sungguhnya benar-benar Allah adalah lahadi alladziina aamanu, benar-benar memberi petunjuk kepada orang-orang beriman kepada jalan yang lurus, ya. Jadi dalam Al-Quran disebutkan dalam bentuk isim, isim fa'il, isim fa'il, dan dalam bentuk sifat, dalam bentuk fi'il. Kalau dalam bentuk fi'il sangat banyak, tapi dalam bentuk isim fa'il ada dua ayat. Seperti dalam surat Al-Hajj 54, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa innallaha lahadi ladzina amanu ila siratin mustaqim. Sungguhnya Allah lahadi. Lahadi ini isim fa'il. Artinya al-hadi, dari al-hadi, yaitu sungguh Allah benar-benar pemberi petunjuk, pemberi petunjuk. Kemudian juga dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Cukuplah Rabbmu sebagai hadiyan, hadi. Ini juga dalam bentuk isim fa'il, pemberi petunjuk. Adapun dalam bentuk fi'il sangat banyak sekali dalam Al-Quran. Namun kita ketahui bahwasanya biasanya nama Allah diambil dari dalam bentuk isim fa'il. Biasanya diambil dalam bentuk isim isim fa'il. Dan itu lebih tegas untuk penunjukan sebagai nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak saudara-saudara kita kaum muslimin yang namanya Abdul Hadi, Abdul Hadi. Adapun Allah memberi petunjuk, ya. Yang menjadi konsentrasi kita adalah ini, yaitu Allah memberi petunjuk ke jalan yang lurus, ya. Ini yang kita butuhkan, memberi petunjuk kepada siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus, yang mengantarkan kepada surga. Dan ini sangat kita butuhkan, ya, dalam keseharian kita. Oleh karenanya doa yang paling agung dalam keseharian kita adalah doa meminta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Dan doa tersebut diucapkan minimal 17 kali dalam sehari, menunjukkan keperluan kita terhadap hidayah sangat besar, ya. Dan ini telah dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Nanti kita akan nukilkan juga perkataan Ibnu Taimiyah bagaimana kebutuhan manusia, kita seorang mukmin, terhadap hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih lagi Allah mengatakan, ya ibadi kullukum dhal illa man hadaituhu. Wahai hamba-hambaku, sungguhnya seluruh kalian dalam kondisi sesat. Illa man hadaituhu, kecuali yang aku beri petunjuk kepadanya. Fahduni fastahduni ahdikum. Mintalah petunjuk kepadaku, niscaya aku akan beri petunjuk kepada kalian. Jadi Allah menyatakan, kalau kamu tidak dapat hidayah dari Allah, maka kamu akan tersesat. Maka Allah suruh kita minta hidayah kepada Allah, karena dialah Al-Hadi, Sang Maha Pemberi Hidayah. Ya. Ya, karena seorang serius ketika meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Insya Allah nanti akan di penghujung pembahasan kita akan bahas lebih detail masalah ini. Bentuk-bentuk hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa ya. Yang pertama adalah hidayah al-ammah. Hidayah yang umum. Hidayah umum. Kemudian yang kedua adalah hidayatul irsyad. Memberi petunjuk. Memberi arahan. Kemudian yang ketiga adalah hidayah itu taufik. Yaitu memberi taufik dalam hati ya. Ke dalam hati. Dan yang terakhir adalah hidayah kepada surga. Hidayah itu artinya petunjuk ya, hidayah kepada surga bagi orang beriman di akhirat. Tapi ini model petunjuk hidayah. Hidayah itu petunjuk artinya. Tapi kita akan bahas satu persatu ya. Al-hidayah al-ammah, hidayah umum. Ini berlaku kepada ya, berlaku kepada seluruh makhluk. Makhluk. Manusia, hewan, mukmin, kafir. Semuanya mendapatkan hidayah ini, yaitu hidayah terkait dengan bagaimana seorang bisa memenuhi kebutuhan kehidupannya sehari-hari. Yang ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam beberapa ayat. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu tsumma hada. Ketika Nabi Musa ditanya oleh Firaun, siapa Tuhan engkau wahai Musa? Maka Nabi Musa berkata, Rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu tsumma hada. Dialah Rabbku, Rabb kami yang telah menciptakan segala sesuatu. Summa hada, kemudian dia beri petunjuk kepada segala sesuatu. Jadi segala sesuatu diberi petunjuk. Petunjuk ini petunjuk umum. Baik hewan, manusia, mukmin, kafir semua dapat petunjuk. Petunjuk apa? Petunjuk untuk memenuhi kebutuhan mereka. Misalnya insting untuk mencari nafkah, insting untuk makan, insting untuk berproduksi, ya, berkembang biak, bagaimana seorang laki kemudian tertarik pada wanita, bagaimana jantan tertarik kepada betina, bagaimana jantan bisa hewan-hewan bisa berhubungan satu dengan yang lainnya ya. Dan ini semua disebut dengan al-hidayah al-ammah. Seperti bagaimana seorang bayi ketika lahir langsung bisa menetek dari ibunya padahal tidak ada yang mengajarinya. Ini insting. Allah beri petunjuk kepada sang bayi. Seandainya seluruh profesor, seluruh guru berkumpul di alam semesta ini untuk mengajarkan sang bayi melakukan sesuatu, tidak bakalan mampu. Bayi belum mengerti. Diajarin apapun kepada si bayi, satu dunia berkumpul orang alim untuk mengajar si bayi, tidak bakalan mampu. Tapi bagaimana dia bisa ketika diletakkan mulutnya di puting ibunya, kemudian dia bisa mengisap susu ibunya. Ini tidak lain karena Allah kasih hidayah, insting yang Allah berikan kepada si bayi. Demikian juga bagaimana hewan bisa mencari penghidupannya ya. Allah mengatakan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha ya. Tidak ada suatu binatang melata pun di muka bumi kecuali Allah yang menanggung rizkinya. Wa ka'ayyin min dabbatin la ta'lamu la tahmilu rizqaha, Allahu yarzuquha wa iyyakum. Betapa banyak hewan di hewan binatang melata di atas muka bumi tidak mampu, kalau dibiarkan sendiri tidak bakalan mampu mencari rizki, tapi Allah yang menanggung rizki mereka. Allah arahkan, Allah siapkan. Ini semua namanya hidayah amah. Seperti lebah, bagaimana dia bisa kemudian pergi ke tempat-tempat tinggi untuk membuat sarangnya, ya. Kata Allah, wa uha rabbuka ila nahli anittakhidhi minal jibali buyutan wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Kata Allah, maka Allah memberi wahyu kepada lebah, maksudnya beri insting kepada lebah. Anittakhidhi minal jibali buyutan. Buatlah rumah di gunung-gunung, kemudian di bukit-bukit, di pohon-pohon, dan juga di bangunan-bangunan. Ya, ini semua adalah insting disebut dengan al-hidayah al-amah. Gampangannya adalah insting untuk memenuhi kebutuhan makhluk sebagai makhluk. Kalau tidak diajari oleh Allah, maka tidak bakalan bisa. Makanya saya renungkan bagaimana manusia dengan keterbatasannya kemudian bisa menemukan perempuan-perempuan yang hebat. Bisa ini ternyata, misalnya gampangnya minyak bumi ternyata bisa jadi ini, bisa jadi ini, bisa jadi ini. Obat-obatan dengan berbagai macam. Siapa yang kasih insting? Allah sebenarnya kasih insting sehingga mereka mencoba kebetulan mendapatkan. Ini semua hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berlaku bagi hewan dan juga berlaku bagi orang kafir. Allah berfirman, Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi, alladhi khalaqa fasawwa, yang telah menciptakan dan menyempurnakan penciptaan. Walladhi qaddara fahada, yang telah mentakdirkan, yaitu memberi ukuran-ukuran pada masing-masing. Fahada, kemudian memberi petunjuk. Hidayah di sini dalam surat Al-A'la, fahada maksudnya petunjuk al-hidayah al-amah. Hidayah yang umum. Hidayah yang umum terkait dengan makhluk maupun dengan hewan dalam rangka memenuhi kebutuhan kehidupan mereka sehari-hari. Baik, hidayah yang kedua, hidayatul irsyad, memberi arahan, ya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahadainahun najdain, wahadainahun najdain, kami berikan kepada mereka dua petunjuk. Allah ingatkan, ini petunjuk kebaikan, ikuti, ini petunjuk keburukan, jauhi, ya. Jadi Allah arahkan bagaimana petunjuk jalan kebaikan dan bagaimana jalan keburukan. Bahkan Allah mengatakan, wa kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin. Demikianlah kami memperinci ayat-ayat kami agar jelas jalan-jalan keburukan. Jadi di antara hikmah dalam Al-Qur'an, Allah menjelaskan tentang jalan-jalan kebaikan dan Allah juga menjelaskan jalan-jalan keburukan. Dan Nabi SAW pun demikian. Nabi SAW menjelaskan tidak ada satu amalan yang mendekatkan kepada surga illa qad buyyina lakum, kecuali telah dijelaskan, dan tidak ada satu amalan yang mendekatkan kepada neraka illa qad buyyina lakum, dan juga telah dijelaskan. Makanya hidayatul irsyad, memberi arahan, ini Allah sebutkan dalam banyak ayat. Di antaranya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa amma samuda fahadainahum. Adapun kaum Samud, kami beri petunjuk kepada mereka. Petunjuk bukan petunjuk taufik, bukan, tapi inilah jalan kebenaran. Kata Allah, fastahabbul ama 'alal huda. Namun mereka lebih mengutamakan kebutaan daripada petunjuk. Ya, mereka lebih mengutamakan kebutaan daripada petunjuk. Artinya mereka meninggalkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga dalam surat At-Taubah ayat 115 kata Allah, "Wa ma kana Allahu liyudhilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun." Dan tidaklah Allah akan menyesatkan suatu kaum kecuali setelah Allah beri petunjuk kepada mereka, itu beri arahan. Allah sudah jelaskan, ya. Allah kirim rasul untuk jelaskan tentang jalan kebenaran, jalan kesesatan, agar mengikuti jalan kebenaran, tinggalkan jalan kesesatan. Ini disebut dengan hidayatul irsyad, memberi arahan, ya. Memberi arahan. Dan ini ini juga dimiliki oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para dai. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para ambiya, para nabi dan para dai, mereka tugasnya adalah memberi arahan, memberi bimbingan, memberi irsyad. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sungguhnya engkau benar-benar wahai Muhammad memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Sungguhnya engkau Muhammad benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Petunjuk sini maksudnya adalah hidayatul irsyad. Yaitu hidayah hanya sekedar untuk memberi bimbingan. Ya. Dan para dai juga bisa beri petunjuk. Makanya di antara doa, Allahumma hdina wahdibina. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kami dan jadilah kami sebab hidayah. Karena para dai memberi petunjuk, memberi arahan kepada masyarakat. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina." Kami jadikan di antara Bani Israel imam-imam yahduna, yang memberi petunjuk. Maksudnya petunjuk irsyad, yang membimbing masyarakat. Jadi masalah hidayatul irsyad model kedua ini, juga dimiliki oleh para nabi, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dimiliki juga oleh para rasul, mereka memberi penjelasan kepada masyarakat, memberi penjelasan kepada masyarakat. Baik, hidayah yang ketiga, hidayah itu taufik. Hidayah taufik adalah hidayah untuk meniti jalan kebenaran. Memberi taufik dalam hati untuk meniti jalan kebenaran. Nah, ini yang miliki hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini murni hak Allah. Artinya apa? Para nabi, para anbiya, para rasul, para dai hanya bisa mengarahkan. Adapun yang menjadikan hati mereka dapat hidayah untuk meniti jalan kebenaran, itu hanya hak Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mampu memberi petunjuk kepada pamannya Abu Talib, padahal begitu cintanya Nabi kepada pamannya. Jangan sebagaimana Abu Talib, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ingin orang Quraisy semua dapat hidayah. Ya, makanya betapa sering Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, Nabi sedih ketika orang-orang Quraisy tidak dapat hidayah. Wala tahzan alaihim, kata Allah Subhanahu wa taala, wala tahzan alaihim. Jangan kau bersedih atas mereka. Kenapa Nabi bersedih? Karena orang-orang kafir Quraisy tidak dapat hidayah. Rasul sedih. Rasulullah ingin sukunya, suku Quraisy dapat hidayah. Tapi tidak dapat hidayah. Bahkan Rasulullah SAW sedih akan hal tersebut. Seandainya petunjuk iman dalam hati seorang dimiliki oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu Nabi akan memberi petunjuk kepada orang-orang Quraisy, mereka akan semuanya beriman. Tapi ternyata Nabi tidak mampu, karena hidayah di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga pamannya Abu Talib, ketika akan meninggal dunia, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang memberi hidayatul irsyad. Rasulullah memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Tetapi hatinya, tidak ada yang bisa beri petunjuk kepada hatinya kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ketika pamannya Abu Talib meninggal dunia, maka Nabi sangat sedih karena pamannya tidak dapat hidayah taufik. Maka Allah turunkan firman-Nya, innaka la tahdi man ahbabta. Kau tidak bisa beri petunjuk kepada orang yang kau cintai. Ya. Allah mengatakan tentang Nabi, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak bisa beri petunjuk kepada orang yang kau cintai. Siapa pamannya? Abu Talib. Padahal dalam ayat yang lain, perhatikan, jadi sini Allah mengatakan innaka la tahdi, kau tidak bisa beri petunjuk. Dalam ayat sebelumnya, innaka la tahdi, sungguh kau memberi petunjuk. Di sini Allah mengatakan Nabi bisa beri petunjuk, ayat sebelumnya, dan ayat setelahnya Allah mengatakan Nabi tidak bisa beri petunjuk. Maka kita mengerti Nabi bisa beri petunjuk masuknya hidayatul irsyad. Hidayatul bayan, untuk menjelaskan, untuk memberi bayan, beri penjelasan, beginilah kebenaran, inilah kesesatan, dan Rasulullah SAW amanah dalam hal ini. Tidak ada satu kebaikan pun yang mengantarkan kepada surga kecuali Rasul jelaskan. Dan tidak ada satu amalan yang bisa menjauhkan dari neraka atau mengantarkan kepada neraka kecuali Rasulullah juga sudah jelaskan. Tetapi masalah hidayah hati, maka ini hak Allah Subhanahu wa taala. Nabi pun tidak bisa berkuasa atas hal ini, ya. Nabi tidak bisa. Oleh karenanya Nabi tadi saya katakan sedih ketika orang Quraisy tidak bisa dapat hidayah, dan Nabi sangat sedih ketika pamannya Abu Talib tidak dapat hidayah. Ini adalah hidayah murni milik Allah. Yang Allah berfirman, "May yasha'illahu yudlilhu wa may yasha'a yaj'alu 'ala siratin mustaqim." Siapa yang Allah berkehendak, Allah sesatkan, dan siapa yang Allah berkehendak, Allah jadikan dia di atas jalan yang lurus. Allah mengatakan tentang Nabi SAW tidak bisa beri hidayah taufik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimumin." Perhatikan kata Allah, "Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimumin." Betapa banyak manusia, mayoritas manusia tidak beriman meskipun kau semangat mereka beriman. Allah sebutkan Nabi begitu semangat agar manusia beriman, tapi apa hasilnya? Kata Allah, "Wa ma aktsarun nasi." Kebanyakan manusia meskipun kau semangat agar mereka dapat hidayah, ternyata mereka tidak beriman. Artinya iman bukan di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya. Allah berfirman, "Laisa 'alaika hudahum, walakinallaha yahdi may yasha." Petunjuk mereka bukanlah di tanganmu wahai Muhammad. Artinya mereka beriman bukan di tanganmu ya Muhammad. Walakinallaha yahdi may yasha, tapi Allah memberi hidayah, memberi iman kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya. Kata Allah, "Walau syi'na la atayna kulla nafsin hudaha." Kalau kami berkehendak, setiap orang akan kami beri hidayah. Maksudnya hidayah itu taufik. Namun tidak semua orang mendapat hidayah itu taufik. Makanya jika seorang mendapat hidayah itu taufik, beriman kepada Allah, meninggalkan kufuran, meninggalkan kesyirikan, maka hendaknya dia banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat luar biasa seorang di atas hidayah. Lihatlah orang di atas muka bumi ini, betapa banyak orang jauh dari hidayah taufik. Mereka kalau hidayatul ammah, hidayah umum, mereka dapat. Pintar bikin mobil, pintar bikin pesawat, ya. Penemuan-penemuan yang spektakuler, ya. Kekayaan yang luar biasa mereka miliki, teknologi yang canggih-canggih. Hidayatul ammah, mereka bisa. Tapi hidayatul taufik, dapat iman hanya yang Allah pilih. Ya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah mengatakan, dan yang lebih tahu mana yang dapat petunjuk. Terserah Allah beri petunjuk kepada siapa dan menyesatkan siapa. Man yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Kata Allah, siapa yang Allah berkehendak untuk beri hidayah kepadanya, Allah buat dadanya lapang dengan Islam. Wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Adapun yang Allah berkehendak dia tersesatkan, maka Allah menjadikan dadanya sempit seakan-akan dia naik di atas tempat yang tinggi sehingga susah untuk bernapas. Ini dalil bahwasanya hidayah taufik hanya milik Allah, Nabi tidak memilikinya, para dai tidak memilikinya. Nabi Nuh tidak bisa beri hidayah kepada putranya, Nabi Nuh tidak bisa beri hidayah kepada alaihissalam, tidak bisa beri hidayah kepada istrinya, tidak bisa. Nabi Lut alaihissalam tidak bisa beri petunjuk kepada istrinya, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak bisa beri petunjuk kepada ayahnya, tidak bisa. Ya, tidak bisa. Yang bisa beri petunjuk, memberikan keimanan adalah hanya Allah semata. Hanya Allah semata. Taib. Hidayah yang keempat adalah hidayah menuju surga. Maksudnya diarahkan menuju surga. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman ketika penghuni surga pertama kali masuk surga, mereka berkata, "Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah." Ya, kata mereka penghuni surga, mereka memuji Allah ketika masuk surga, "Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kami sampai ke surga. Wa ma kunna linahtadiya, kami tidak bakalan bisa sampai ke surga laula an hadana Allah, kalau bukan Allah beri petunjuk kepada kami." Ya. Jadi di surga sana diarahkan menuju surga. Ya, dan ketika mereka mau surga, mereka diarahkan kepada rumah mereka. Kata Nabi SAW, demi Allah bahwasanya kalian lebih ngerti menuju rumah kalian di surga daripada rumah kalian di dunia. Subhanallah. Orang ketika mau surga, dia lebih ngerti tentang rumahnya di surga, kemana rumahnya daripada rumahnya di dunia. Kenapa bisa demikian? Karena Allah, padahal dia pertama kali masuk surga, belum pernah masuk surga sebelumnya. Mungkin jalan kemana bingung, tapi Allah kasih petunjuk bagi penghuni surga, dia lebih ngerti ke rumahnya di surga daripada rumahnya di dunia. Ini hidayah yang Allah berikan kepada orang-orang di surga untuk sampai kepada rumah mereka di surga. Amin. Tapi bagaimana ibadah yang bisa kita lakukan, ibadah terhadap nama Allah Al-Hadi, ya. Beribadah kepada Allah, ya. Dengan nama Allah Al-Hadi. Di antaranya, ya, tadi kita meyakini sepenuhnya hidayah hanya di tangan Allah. Hidayah ini maksudnya hidayah itu taufik ya, maksudnya hidayah taufik. Hidayah taufik. Itu iman, keimanan. Hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala, bukan di tangan kita. Bukan di tangan kita. Dari sini, terutama para dai, ketika dia berdakwah kemudian ada orang dapat petunjuk, dia puji Allah Subhanahu wa taala, bukan dia ujub. Ya. Sehingga kalau ada dai yang dengan sebabnya orang dapat hidayah, sebab arahannya, sebab ceramahnya orang lain dapat hidayah, jangan dia ujub. Maka jangan ujub. Kenapa? Karena yang berhidayah Allah Subhanahu wa taala. Kamu hanya melakukan sebab. Sebab dia. La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Allah beri petunjuk kepada seorang dengan sebab engkau lebih baik daripada kau mendapat onta merah. Maksudnya seorang jangan karena dia pintar, karena dia pandai berorasi, karena indah. Kamu melakukan sebab, Allah kasih kau kemuliaan, tapi jangan kau ujub. Karena hidayah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, kita meyakini hidayah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kita meminta hidayah kepada Allah. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, kullukum ya ibadi, ya ibadi, kullukum dhal illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, kalian seluruhnya sesat kecuali yang aku beri hidayah. Fastahduni, mintalah hidayah kepadaku. Mintalah hidayah kepadaku, ahdikum, niscaya aku akan beri hidayah kepada kalian. Jadi tinggal seorang duduk kemudian merengek-rengek minta kepada Allah hidayah ya untuk dirinya atau untuk orang lain yang dia cintai. Dan dia jangan berputus asa. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam minta hidayah untuk Umar bin Khattab. Di mana Umar bin Khattab sangat sadis ketika itu, bagaimana memusuhi kaum muslimin, selalu mengganggu kaum muslimin, tapi Nabi sallallahu alaihi berdoa, ya Allahumma a'izzal Islam bi Umar bin Khattab. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan Umar bin Khattab. Allah kasih hidayah. Atau untuk orang tua kita, atau untuk keluarga kita yang gelap, kita minta tinggal angkat tangan. Hidayah bukan di tangan kita, di tangan Allah. Kalau berkehendak, Allah akan kasih. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian juga mintalah hidayah kepadaku, ya. Hidayah tersebut kita minta untuk diri sendiri atau untuk orang lain. Kemudian di antaranya kita harus sadar bahwasanya kebutuhan kita kepada hidayah taufik adalah ya sangat besar dan setiap saat. Setiap saat kita butuh hidayah. Di antaranya juga ya bentuk-bentuk hidayah tersebut di antaranya misalnya ya agar istiqomah, ini butuh hidayah. Istiqomah di atas hidayah. Contoh lagi kita minta hidayah apa? Agar ditambah hidayah. Karena banyak kebaikan-kebaikan yang kita belum tahu, yang kita belum semangat untuk melakukannya. Ya, kita mungkin sudah sholat, kita mungkin sudah bersedekah, tapi masih banyak kebaikan yang kita belum dapat hidayah pada kebaikan tersebut. Kita minta hidayah. Ya, mungkin hidayah baca Quran masih malas, hidayah sholat duha masih malas. Ya. Kita butuh hidayah agar kita semangat pada ibadah-ibadah yang lain, ya. Agar ditambah hidayah. Kemudian apa di antaranya? agar dipalingkan dari sebab-sebab yang menjauhkan dari hidayah. Sebab-sebab terus banyak, syahwat, syubhat, banyak. Jalan-jalannya ke Yahudi, jalan-jalan Nasara. Ini kita butuh hidayah. Butuh hidayah. Makanya kita minimal dalam sehari 17 kali, minimal 17 kali minta hidayah. Ini terkadang tidak kita sadari. Ya. Saya bacakan perkataan Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, bagaimana kita sangat butuh kepada hidayah. Dinukil oleh Syekh Abdul Razak, hafizahullah ta'ala. Beliau berkata, walamma kana al-abdu fi kulli halin muftaqiran ila hadhihi al-hidayah fi jami'i ma ya'ti wa yadharuhu. Tatkala seorang hamba, ya, jadi Ibn Taimiyah menjelaskan, kebutuhan terhadap hidayah lebih utama daripada kebutuhan terhadap rizki. Kita rizki, kita lapar, dapat makan, selesai. Nanti lapar lagi mungkin 6 jam lagi, 5 jam lagi. Tapi kalau hidayah, setiap saat kita butuh hidayah. Dan kita tidak hanya butuh hidayah di dunia, hidayah yang berlanjut kepada kebahagiaan kita di akhirat. Kalau rizki hanya kebutuhannya di dunia. Adapun hidayah kita butuhkan di dunia maupun di akhirat. Ya. Dan kebutuhan tersebut berkesinambungan setiap saat. Saya bacakan, kata Syekhul Islam Jamiyah, walamma kana al-'abdu fi kulli halin muftaqiran ila hadhil hidayah. Tatkala seorang hamba membutuhkan hidayah ini setiap saat. Fi jami'i ma ya'ti wa yadhar, pada setiap perkara yang dia datangi maupun yang dia tinggalkan. Min umurin qad ataha ala ghairi hidayah. Ini contoh, salah satu bentuk. Dia melakukan sesuatu perkara tanpa petunjuk. Masuk dalam suatu permasalahan, menghadapi permasalahan. Tidak usah jauh-jauh, permasalahan dengan istrinya, permasalahan dengan suaminya, ngurusi anak-anaknya. Dia menghadapinya tanpa hidayah, tanpa petunjuk. Ini berarti dia butuh petunjuk. Ngurusi anak seperti ini bagaimana? Dia harus cari petunjuk, minta petunjuk sama Allah. Untuk menunjukkan bahwasanya kita butuh kepada hidayah setiap saat. Kita menghadapi masalah dengan istri misalnya. Menghadapi masalah dengan suami. Menghadapi masalah dengan anak-anak. Tidak usah jauh-jauh. Menghadapi masalah dengan tetangga. Apa hidayah sih? Bagaimana saya cara menghadapi mereka? Terkadang kita mengambil sikap yang tidak sesuai dengan hidayah. Ini salah satu kebutuhan. Kata Syekhul Islam Taimiyah, qad ataha min umurin qad ataha ala ghairi al-hidayah. Dia melakukan perkara-perkara dengan sikap-sikap tidak di atas hidayah. Fa huwa muhtajun ila taubati minha, maka dia butuh untuk bertobat agar tidak mengulangi lagi. Wa umurin hudiya ila asliha duna tafasiliha. Atau Allah memberikan dia hidayah kepada suatu perkara tapi tidak perinci. Tidak terperinci. Ya. Contoh apa, dia diberi hidayah misalnya untuk menikah, itu hidayah. Tapi bagaimana mengurusi keluarga secara terperinci? Dia butuh hidayah secara terperinci. Ini berarti dia butuh hidayah lagi. Ya. Dia misalnya diberi hidayah untuk berdakwah, tapi ternyata dakwah itu butuh banyak permasalahan yang harus dia ngerti. Bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begitu. Dia butuh hidayah terperinci dari Allah. Setelah Allah berikan dia hidayah secara global, dia masih minta kepada Allah untuk dapat hidayah terperinci. Ini kebutuhan hidayah yang kedua. Kemudian kata Ibn Taimiyah, wa auhudiya ilaiha min wajhin duna wajhin. Atau dia beri hidayah dari satu sisi, sisi yang lain tidak. Ya. Satu sisi dia dapat hidayah, sisi lain tidak. Misalnya bagaimana? Misalnya dia diberi kemampuan, diberi hidayah oleh Allah petunjuk untuk ngurusi istri, tapi ngurus anak enggak bisa. Contoh ini. Dia ngurusi istri bisa, ngurusi anak enggak bisa misalnya. Ini berarti dia dapat hidayah dari satu sisi saja, sisi lain belum dapat. Fahuwa muhtajun ila tamamil hidayah fiha, maka dia butuh kesempurnaan hidayah dalam ngurusi keluarga. Liyazdada hudan, agar dia bertambah hidayahnya. Wa umurin huwa muhtajun ila an yahsulahu minal hidayah fiha fil mustaqbal mislumaha sallahu fil maudhi. Kemudian setelah dia mendapatkan, taruhlah dia dapat hidayah semuanya, dia butuh hidayah ini dipertahankan di masa depan. Betapa banyak orang bisa mengurus keluarganya. Saya, kita bicara, enggak usah bicara jauh, kita bicara keluarga. Betapa banyak orang ngurus keluarganya setahun, dua tahun, lima tahun, pada tahun ke-6, tahun ke-7 dia enggak bisa ngurus lagi. Hidayah lepas darinya. Sehingga dia butuh hidayah dari Allah untuk mempertahankan bagaimana petunjuk ini sampai di kemudian hari. Wa umurin huwa khalin an i'tiqadin fiha fahuwa muhtajun ila hidayati fiha. Dan perkara-perkara yang dia kosong keyakinannya dalam perkara-perkara tersebut, dia butuh hidayah untuk melakukannya. Ya. Ya, ada hal-hal yang harus dia yakini, dia tidak ngerti. Ternyata di sini ada keyakinan, dia enggak ngerti. Karena iman kan butuh terperinci. Kita beriman tentang ini, tentang hari kiamat, tentang alam barzah. Kalau tidak dijelaskan, kita enggak tahu. Maka kita butuh hidayah untuk mengerti perincian tentang keimanan. Demikian juga, wa umurin lam yafalaha. Dan banyak amal-amal soleh yang belum dia kerjakan, dia butuh hidayah untuk dia melakukannya. Ada banyak, mungkin orang masih pelit, belum bersedekah, masih banyak orang yang belum sholat malam. Oh ternyata dia bertahu sholat malam, ternyata sholat malam begini perinciannya, dia enggak tahu. Masih banyak hal kebaikan yang belum kita lakukan. Banyak hal. Kita butuh hidayah dari Allah agar kita bisa melakukannya. Fa huwa muhtajun ila fi'liha ala wajhil hidayah. Ila ghairi dhalika min anwa'il hajat ila anwa'il hidayat. Kata Ibn Taimiyah, dan masih banyak lagi kebutuhan-kebutuhan yang setiap kebutuhan tersebut kita butuh kepada hidayat. Maka faradallahu alaihi an yas'alu hadhihi hidayah fi afdali ahwalihi. Karenanya Allah mewajibkan dia, bukan cuma sunnah, Allah mewajibkan dia untuk minta hidayah di kondisi yang terbaik itu ketika salat. Wa hiya salatu marratin muta'addidatan fil yaumi wa lailah, yaitu 17 kali minimal dia harus minta kepada Allah siang dan malam. Waqad bayyana anna ahla hadhihi ni'mah mughayyiruna lil maghdubi alaihim wal yahud wan nasara dhalin. Dan Allah telah jelaskan bahwasanya orang-orang dapat hidayah ini, mereka menyelisih jalannya, orang-orang dimurkai itu Yahudi, dan menyelisih jalan orang dimurkai yang sesat itu Nasar. Ini kalam yang, perkataan yang menakjubkan dari Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, yang kita tidak sadar bahwasanya kita senantiasa butuh petunjuk kepada Allah. Betapa sering kita bingung mau ngapain, menghadapi masalah bingung, serahkan kepada Allah. Angkat tangan, ya Allah beri petunjuk kepadaku menghadapi masalah ini. Belum perkara ini, maksudnya ini perkara kebutuhan duniawi saja, betapa perlu kita mendapat petunjuk bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini kita sadar bahwasanya kebutuhan terhadap hidayah adalah setiap saat, ya, berkesinambungan. Sehingga kebutuhan kita terhadap hidayah lebih daripada kebutuhan kita terhadap rezeki. Dan ada perkataan Ibnu Qayyim juga yang menakjubkan, yang menunjukkan urgensinya kita minta hidayah. Saking pentingnya doa, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah aku kepada hidayah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengajari kita, nih caranya kalau minta hidayah. Sampai Allah ajarkan, supaya kita tahu bagaimana cara minta hidayah. Allah turunkan surat Al-Fatihah yang intinya adalah minta hidayah. Allah ajarkan mukadimahnya gimana? Mukadimahnya puji Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah pencipta alam semesta. Ar-Rahmanir Rahim. Yang maha pengasih lagi maha pengasih. Kita puji Allah. Kan kita bertawasul dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sifat-sifat Allah. Sifat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sifat Rububiyah. Rahmanir Rahim. Ya. Maliki Yaumiddin. Ya. Ya, kita memuji Allah yang maha pengasih maha pengasih, yang menguasai hari pembalasan. Setelah kita memuji Allah, kita bertawasul dengan amal kita. Iyyaka na'bud, pengakuan kita. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau lah kami berikrar. Hanya kepada Engkau lah kami mohon, kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau lah kami memohon. Ini tawasul dengan amal soleh kita. Setelah kita bertawasul dengan nama-nama Allah, kita bertawasul dengan amal soleh kita. Setelah itu, kita masuk pada intinya, minta petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim. Berilah kepadaku petunjuk kepada jalan yang lurus. Jalan apakah itu? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu jalan orang-orang yang kau beri nikmat kepada mereka. Nikmat maksudnya nikmat agama, ya. Nikmat hidayah, yaitu jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Bukan jalan orang-orang yang kau murkai itu orang jalan Yahudi, dan bukan jalan-jalan orang yang kau sesatkan itu Nasara. Karena jalan-jalan Yahudi sangat banyak, jalan-jalan Nasara sangat banyak. Yahudi berilmu namun tidak beramal. Nasara beramal namun tidak berilmu. Dan mereka punya sunnah-sunnah yang sangat banyak. Yang Nabi pernah mengatakan, la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Kalian akan mengikuti jalan-jalan orang sebelum kalian. Itu Yahudi dan Nasara. Maka ini menunjukkan kita sangat butuh kepada hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala kita di malam hari berdoa, bangun malam, ya Allah, ya Hadi. Ya Hadi, wahai beri petunjuk. Beri petunjuk kepadaku. Terlalu banyak perkara kita enggak tahu bagaimana kita melakukannya. Kita enggak tahu mulai dari mana. Kita enggak tahu bagaimana mengakhirinya. Banyak masalah kita enggak bisa, bingung mau apain. Pasrahkan kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Dia adalah Al-Hadi, Maha Pemberi petunjuk. Petunjuk untuk menjaga keimananmu, petunjuk untuk membuat engkau istiqamah, petunjuk dalam menghadapi berbagai macam permasalahan, petunjuk untuk membuka pintu-pintu kebaikan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat malamnya minta petunjuk atas perselisihan yang ada. Nabi berdoa, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil, fatir as-samawati wal ard, alimul ghaibi wasyahadah, anta tahkum baina ibadika fima kanu fihi ikhtalifun, ihdini lima ikhtalifa fihi minal haqqi bi'idznik, innaka tahdi man tasya ila siratal mustaqim. Doa yang indah. Nabi berdoa, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Ya Allah, Rabbnya malaikat Jibril, Rabbnya malaikat Mikail, Rabbnya malaikat Israfil. Disebutkan tiga malaikat ini karena mereka punya keistimewaan masalah penghidupan. Jibril menghidupkan manusia dengan keimanan, dia menurunkan wahyu. Mikail menghidupkan alam semesta dengan menurunkan hujan. Israfil menghidupkan orang dengan meniupkan sangkakala. Ya, maka dikhususkan tiga penyebutan malaikat ini. Allahumma rabba Jibril wa Mikail Israfil, fatir as-samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi. alimal ghaibi wa syahada, yang mengetahui perkara yang nampak maupun yang tersembunyi. Anta tahkumu baina ibadika fi ma kanu fi ikhtalifun, engkau yang menjadi hakim di antara perselisihan hamba-hambamu. Ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi bi idznik, tunjukkanlah aku dari perselisihan mereka. Banyak perselisihan, banyak pendapat, banyak perkataan. Tunjukkan aku mana yang benar di antara semuanya. Innaka tahdi man tasya'u ila siratim mustaqim, karena kau memberi petunjuk kepada siapa yang Allah yang kau kehendaki kepada jalan yang lurus. Demikian ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa indahnya nama Allah Al-Hadi dan betapa butuhnya kita kepada petunjuk. Ingat kata Allah, kullukum dhal, wahai anak-anak Adam, wahai hamba-hambaku, kalian seluruhnya tersesat, illa man hadaituhu, kecuali orang yang aku beri petunjuk kepadanya. Jadi kapan kita dapat hidayah, kita bersyukur kepada Allah, karena semua petunjuk yang kita rasakan adalah bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebih, saya mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.